على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال المؤلف رحمه الله في بيان قول الله عز وجل وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. Berkata mu'alif rahimahullah, di dalam menjelaskan firman Allah Ta'ala yang kurang lebih artinya, dan engkau berilah peringatan bihi ay bil Qur'an, dengan Al-Quran, orang-orang yang mereka takut untuk dikumpulkan kepada Rabb mereka di hari kiamat, karena rasa takutnya menghadapi hari kiamat maka akan mendorong dirinya untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larang-larangannya. Dia gunakan masa hidupnya sebaik mungkin untuk berbekal diri dengan amal soleh. Ini salah satu dari buah mengimani adanya hari akhir. Beda orang yang gak beriman adanya hari akhir. Dia jalani hidup di dunia ini sesuka-sukanya. Tidak tahukah dia, tidak sadarkah dia, hidup di dunia akan berakhir dan kematian. Mau tidak mau kita akan berpindah dari kehidupan yang fana ini menuju kehidupan yang kekal dan abadi. Urusan-urusan di hari kiamat jauh lebih berat daripada urusan kita hadapi di dunia. Maka dari itu, orang-orang yang takut terhadap hari kiamat, dia betul-betul memanfaatkan kesempatan kehidupan di dunia ini. Laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'. Tidak ada bagi mereka dari selain Allah Subhanahu wa taala yang akan melindungi. Dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala la hakima fi dzalikal yaum illallah, tidak ada menghukumi di hari itu kecuali Allah, tidak ada yang mampu memberikan syafaat padanya. Dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak beralaskan kaki, tidak mengenakan sehelai kain pun. Dengan kata lain, dia akan dikumpulkan menghadap Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dia terlahir dari perut ibunya, dalam keadaan tidak berpakaian, tidak bersunat, tidak beralaskan kaki. Dikumpulkan manusia dari awal penciptaan sampai akhir penciptaan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jumlah manusia di saat itu, yang jelas jumlah yang sangat amat besar dan banyak. Mereka akan berkumpul di mahsyar, tempat berkumpulnya manusia. Matahari didekatkan di atas kepala mereka, sehingga di antara mereka ada yang berkeringat sampai tenggelam dengan keringatnya sendiri akibat tidak memiliki amalan kebaikan sedikit pun semasa di dunia. Ada yang keringatnya sampai di leher, sampai di pusar, sampai di lutut, sampai di mata kaki, bahkan ada yang tidak berkeringat sama sekali. Itulah orang-orang Allah berikan naungan pada satu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. itulah mereka-mereka yang betul-betul memanfaatkan masa hidupnya untuk menjalankan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangannya. Di saat manusia kehausan, Allah siapkan mereka telaga. Airnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Dan barang siapa yang meminumnya tidak merasa kehausan selama-lamanya. Kemudahan demi kemudahan Allah berikan kepada mereka, di saat yang lainnya kesulitan demi kesulitan mereka hadapi. Bahkan ada sekelompok yang mereka ingin dan hendak meminum air tersebut, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala tahan mereka, cegah mereka. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Rabb, ummati, ummati. Wahai Rabbku, mereka itu umatku, biarlah minum. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, innaka la tadri ma ba'dak, ma ahdathu ba'dak. Sesungguhnya engkau itu enggak tahu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang mereka ada-adakan dari ajaran baru setelah wafatmu. Mereka merubah-rubah ajaran yang kau bawa. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tadinya memintakan permohonan kepada Allah agar mempersilakan mereka minum, justru Rasul akhirnya mendoakan kejelekan. Suhkan, suhkan liman baddala dinahum. Celaka, celaka. Orang telah mengganti agama mereka. Hati-hati dari mengada-adakan ajaran baru dalam Islam. Islam telah sempurna, enggak butuh penambahan, tidak butuh pengurangan. Kewajiban atas kita adalah at-taslim, menerima apa yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau belum tahu, belajar. Kita enggak dibebani mencetuskan ide-ide baru dalam agama. Dan di sana masih banyak ayat-ayat yang semakna dengan ayat ini. Di antaranya pula di dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-21, Allah berfirman, yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Dan mereka, orang-orang beriman, takut terhadap Rabb mereka. Dan mereka takut terhadap su'al hisab, penghitungan amalan-amalan yang jelek amalannya di saat itu. Dia khawatir sekali amalan-amalannya yang jelek terhitung semuanya, berakhir dengan penghitungan hasil penghitungan amalan yang jelek untuk dia. Maknanya, amalan-amalan jeleknya lebih mendominasi atas amalan-amalan kebaikannya. Ini seorang mukmin barakallahu fikum harus punya rasa takut yang seperti ini. Kita kadang ketika masa-masa pendidikan mau terima rapot, khawatir, cemas, kalau-kalau hitungan nilai kita banyak yang merah. Dalam keadaan itu hanya hitungan di dunia loh, hanya sebatas nilai. Di akhirat, a'zam wa a'zam, lebih besar perkaranya daripada hitungan seperti itu. Yang seharusnya semakin menjadikan kita takut, ya seharusnya semakin takut. Kita lihat bagaimana Asy-Syaikh Abdul Masadi rahimahullah menjelaskan ayat ini. Hadzal Qur'anu nidaratun lil khalqi kullihim. Al-Qur'an ini adalah peringatan untuk makhluk seluruhnya. An-nidharah bimakna al-i'lam ma'at tahwif al-i'lamu ma'at tahwif, peringatan yang terkandung di situ sesuatu yang menakutkan, bukan tahwif. Kalau tahwif ini ringan, tahwif pakai wawu, Al-i'lam ma'atakhwif. Peringatan yang terkandung di dalamnya perkara yang sangat menakutkan. Bagaimana tidak menakutkan perkaranya, barakallahu fikum. Manusia dikumpulkan dari awal sampai akhir untuk menjalani hisab. Dikumpulkan dalam keadaan tidak beralaskan kaki, tidak memakai pakaian, dan dalam keadaan tidak sunat. Maka Aisyah di saat itu bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, alaysa yanzuru ba'duhum ila ba'd? Wahai Aisyah, manusia di mahsyar nanti akan dikumpulkan jadi satu dalam keadaan seperti itu. Bukankah sebagian mereka akan melihat kepada sebagian yang lain? Apa enggak malu? Apa jawab Rasul? Ya Aisyah, al-amru asyad min an yanzura ba'duhum ila ba'd. Wahai Aisyah, perkara di saat itu jauh lebih dahsyat daripada melihatnya sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Artinya enggak sempat lagi untuk saling melihat. Perkara yang sangat amat genting dan mengerikan. Walakin innama yantafi'u bihi alladhina yakhafuna an yuhsyaru ila rabbihim. Akan tetapi, sekalipun Al-Quran itu pada dasarnya peringatan untuk seluruh makhluk, yang akan bisa mengambil peringatan dengan Al-Quran tersebut hanyalah orang-orang yang mereka takut dikumpulkan menghadap Rabb mereka. Fahum mutayaqqinuna lil intiqali min hadhid dar ila daril qarar. Mereka yakin betul akan berpindah dari dunia ini, dari negeri ini, negeri dunia yang fana. Yakin bahwa mereka akan berpindah dari dunia ini. Ila daril qarar, menuju negeri yang kekal. Ini orang beriman. Yakin betul. La ya'tarihi syakkun wala raibun. Tidak terjangkiti sedikitpun keraguan maupun kebimbangan. Bahwa dirinya pasti akan berpindah dari kehidupan dunia ini menuju kehidupan yang kekal abadi. Falidhalika yastashibuna ma yanfa'uhum wa yada'una ma yadurruhum. Karena didasari keyakinan yang seperti ini, barakallahu fikum, oleh karena itulah mereka yastashibun, senantiasa bersahabat, berdampingan dengan apa yang bermanfaat untuk mereka, dan meninggalkan apa yang akan membahayakan mereka. Ini salah satu simar, buah dari mengimani adanya hari akhir. Akan menjadikan seseorang termotivasi beramal kebaikan dan merasa takut dari beramal kejelekan. Karena itu akan membahayakan dirinya. Laisa lahum min dunihi, ay min dunillah. Maka tidak ada bagi mereka dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Waliyun wala syafi'un. Ay, la man yatawalla amrahum fayahsulu lahumul matlub. Tidak ada seorang pun yang mampu memegang urusannya, menguasai perkaranya, sehingga akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Maknanya, barakallahu fikum, pengadilan nanti di sana, gak ada seorang pun yang mampu membela dia, menghandle urusannya, agar supaya dia tercapai untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Gak ada. Naam. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang menghakimi di saat itu. La hakima fihi illallah. Tidak ada menghakimi padanya di saat itu kecuali Allah azza wa jal. Beda dengan di dunia. Ketika terjadi perselisihan, diangkat perkara ini kepada seorang hakim, ada di sana yang membelanya. Ada istilah pengacara membela perkaranya, atau ada istilah saksi ahli bisa membela perkaranya. Walaupun salah, terkadang bisa berhasil diotak-atik-otak-atik agar supaya bisa tercapai apa yang diinginkan. Itu pengadilan di dunia. Di sana la hakima fihi illallah. Enggak ada yang menghakimi pada hari tersebut kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Zat yang sempurna sifat-sifatnya, termasuk sifat adil. Yang sempurna keilmuannya, tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Di dunia masih sangat mungkin yang salah bisa dibenarkan, bisa jadikan pandainya berbicara pihak yang salah, atau pendukung-pendukungnya tadi dari pengacaranya atau dari saksi ahlinya. Di sana ikhwan, jangan berharap bisa seperti itu. Allah subhanahu wa ta'ala langsung yang akan menghakiminya. Wa yadfa'u anhum al-mahdzur, sehingga bisa tercegah, terhalang dari mereka apa yang ditakutkan dengan sebab adanya yang menguasai urusannya tadi. Di sana tidak mungkin akan bisa seperti itu. Kalau di dunia masih sangat memungkinkan pandainya dia berbicara, atau dari saksi, apa, atau dari saksi ahlinya, atau dari pengacaranya, dalam keadaan jelas-jelas dia yang salah. Tapi bisa berhasil mendapatkan apa yang diinginkan, berupa dimenangkan perkaranya, dan tercegah dari apa yang dia takutkan, berupa dikalahkan perkaranya. Nah, di akhirat enggak ada yang seperti ini. Enggak mungkin akan terjadi seperti ini. Karena menghakimi langsung Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu wajar kalau orang beriman sangat-sangat takut. Sangat-sangat takut terhadap hari kebangkitan ini. Wala man yasfa'u lahum. Demikian pula, tidak ada yang memberikan syafaat untuk mereka. Li'annal khalqa kullahum. Karena makhluk seluruhnya, laisa lahum minal amri syai'un. Karena makhluk seluruhnya, tidak ada bagi mereka wewenang sedikit pun dalam urusan di sana. Seluruhnya wewenang Allah subhanahu wa ta'ala yang memutuskan. Enggak ada satu makhluk pun yang turut andil di dalam keputusan tersebut. Sangat-sangat beda dengan keadaan di dunia. Karena takutnya mereka, barakallahu fikum, la'allahum yattaqun, agar mereka menjadi orang bertakwa. Ayattaqunallaha, mereka orang-orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bimtithali awamirhi wajtina binawahihi, sehingga dia melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Faya'maluna fi hadhid dar amalan yungjihimullahu bih yawmal qiyamah min azabih. Sehingga mereka pun beramal di dunia ini. Ini saya nukilkan dari kitab yang lain. Yang saling menguatkan, saling melengkapi dengan apa yang dijelaskan oleh Syekh bermakna Sa'di pada lafaz la'allakum yattaqun. La'allahum yattaqun Allah bimtithali awamirhi wajtinabi nawahihi. Agar mereka takut kepada bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya. Wa ya'maluna fi hadhid dar, sehingga mereka pun beramal di dunia ini. Amalan dengan amalan yang Allah akan menyelamatkan mereka dengan sebab amalan tersebut, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, min azabi, dari azab-Nya. Wa yuta'ifu lahum bihi al-jazila min thawabih. Dan Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan untuk mereka dengan amalan tersebut dengan pahala yang melimpah. Ini buah dari mengimani yaumul akhir, salah satunya. Dia takut akan hari kebangkitan, hari dikumpulkannya manusia, dihidupkannya kembali dari alam kubur mereka menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani proses penghitungan amalan. Tidak ada satu orang pun yang mampu untuk memegang urusan di saat itu. Yang demikian seharusnya menjadikan kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut terhadap hari akhir. Yang dari rasa takut tersebut mengantarkan kita untuk semangat melaksanakan perintah-perintah-Nya dan semakin takut terhadap azab-Nya sehingga kita jauhi larangan-larangan-Nya. Fa innal ingdara mujibun lidzalika wa sababun min asbabih. Karena sesungguhnya al-ingzar, peringatan yang di situ terdapat perkara yang sangat menakutkan, itu akan mewajibkan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-Nya. Demikian pula dengan adanya al-ingzar, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan salah satu sebab dari sebab-sebab seseorang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan-Nya. Dengan ini selesai kita dari ayat yang ke-51 dari surat Al-An'am, yang intisarinya ayat ini menjelaskan tentang perintah Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya agar beliau memperingatkan umatnya dengan Al-Quran ini. Bahwa Al-Quran menjelaskan, ya, di sana adanya hari kiamat, di sana akan dikumpulkan manusia dari awal sampai akhir, manusia akan dihidupkan kembali dari alam kubur mereka, manusia pasti akan berpindah dari kehidupan dunia ini menuju kehidupan yang kekal dan abadi. Dan di sana hanya Allah Subhanahu wa taala yang menghakimi, tak ada seorang pun yang bisa memegang urusan di saat itu. La hakima fihi illallah. Tidak ada menghakimi pada hari tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka yang demikian ini seharusnya menjadikan kita takut akan menghadapi hari tersebut, sehingga rasa takut ini mengantarkan kita untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan-Nya. Karena dengan sebab itulah Allah Subhanahu wa taala akan kita selamatkan dari azab-Nya, dan Allah Subhanahu wa taala akan limpahkan kepada kita pahala di sisinya dan berhasil meraih dan menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.